Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Musa bin Ahmad al-Hanjawi rahimahullahu taala, babu mashil khuffain. Yajuzu yawman wa lailatan limuqimin wa limusafirin salasatan bi layaliha min hadatsin ba'da lubsin ala tahirin mubahin satirin al-mafrud. Isbutu bi nafsihi min khuffin wa jawrabin safiqin wa nahwihima. Wa ala imamatin li rajulin muhannakah aw dhati dhu'abah wa ala khumri nisa'in mudaratin tahta halwiqihinna hulukihinna fi hadasin aswar wa ala jabiratin lam tatajawaz qadral hajah walau fi akbar ila halliha idha labisa dhalika ba'da kamalit taharah. Wain masaha fi safarin thumma aqoma aw aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu mashil khuffain. Bab mengusap di atas kedua al-khuf. Ya, ini pembahasan setelah selesai uraian tentang kaifiyatul wudu. Ini terangkan tentang hukum tersebut berkaitan dengan al-masah al-khuffain. Demikian pula akan disinggung nanti mengusap imamah dan mengusap penutup kepala bagi perempuan serta mengusap di atas kos kaki dan mengusap al-jabirah, tambalan pada luka, diikutkan di pembahasan al-masah. Dan seluruh pembahasan ini kaitannya dengan masalah rukhsah, masalah keringanan. Ya, hukum asal pada kepala dan kaki, hukum asalnya pada kepala adalah diusap dan pada kaki adalah apa? Dicuci. Untuk kepala diusap langsung tanpa ada perantara. Baik, karena ada hukum-hukum yang terkait dengan ini, maka oleh al-fuqaha dikhususkan pembahasan al-masah al-khuffain. Nah, sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'rif al-masah, definisi al-masah dalam bahasa Indonesia kita sebut mengusap. Dalam bahasa Arab, al-masah dari masaha, bermakna imrarul yad ala syai'i bastan. Masah itu adalah memperjalankan tangan di atas sesuatu secara terhampar. Nah, ini makna secara bahasa. Jadi kalau dijalankan tangannya di atas sesuatu, dihamparkan, dia perjalankan, maka itu disebut al-masah, mengusap. Ya, dan secara istilah al-masah yang dimaksud isabatul balla li khuffin makhsus bi mahallin makhsus wa zamanin makhsus. Isabatul balla, mengenakan atau menimpakan kebasahan, menimpakan tangan yang basah, di khuffin makhsus, pada khuf khusus, di mahallin makhsus, pada tempat yang khusus, wa zamanin makhsus, dan waktu yang khusus pula, waktu tertentu. Iya. Jadi mengusap al-khuffain itu artinya dia usapkan tangannya yang basah di atas khuf yang tertentu, pada tempat tertentu diusapnya. Kan datang mau diusap di atasnya, bukan diusap di bawah. Dan pada waktu tertentu, karena mengusap ada waktunya. Pembahasan yang kedua, ta'riful khuffain, definisi al-khuffain. Ya, al-khuffain artinya dua khuf, musanna. Al-khuffain, mayulbas ala rijili, adalah apa yang dipakai di atas kaki. Iya. Asalnya terbuat dari kulit. Dan dimasukkan juga apa yang terbuat dari katun atau terbuat dari bulu. Dan ini akan datang nanti pembahasannya. Apakah khuf harus terbuat dari kulit atau tidak? Yang benarnya bahwa khuf tidak mesti dari kulit. Yang menjadi ukuran, dia adalah hal yang menutupi kaki dan menjaga kaki dari dingin serta menghangatkan kaki. Menghangatkan kaki. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yajuzu limukimin yauman wa lailatan. Nah, ucapan penulis yajuzu ini penjelasan tentang hukum mengusap di atas al-khuffain. Dan ini pembahasan yang ketiga. Bahwa hukum mengusap di atas al-khuffain adalah jaiz. Hukumnya boleh disyariatkan. Nah, syariatan mengusap di atas al-khuffain diambil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kesepakatan di kalangan ulama. Adapun dari ayat Al-Quran, dalilnya adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Di salah satu qiraah dibaca wa arjulikum. Kalau dibacaan kita apa? Wa arjulakum. Tapi di salah satu qiraah bacanya wa arjulikum, ma'tuf kepada masah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Iya. Dan ini qiraah di tafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Dan salah satu penafsirannya adalah mengusap di atas apa? Di atas al-khuffain. Jadi usaplah kaki-kaki kalian itu apabila kaki tersebut memakai al-khuff. Adapun kalau tidak memakai khuff, maka kaki kewajibannya adalah dicuci, bukan diusap. Iya. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawatir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang mengusap di atas al-khuffain. Iya. Ada yang mengatakan diriwayatkan dari 40 orang sahabat. Ada yang menyebutkan lebih dari itu, ada yang menyebut 80 orang sahabat yang meriwayatkannya dan selain daripada itu. Dan tidak diragukan bahwa hadith-hadith yang menjelaskan tentang mengusap di atas al-khuffain adalah hadith yang mutawatir. Adalah hadith yang mutawatir. Nah. Baik. Adapun ijma', kesepakatan di kalangan ulama, telah sepakat para ulama di dalam hal ini. tidak dinukil, ada silam pendapat di dalam masalah mengusap ini, kecuali dahulu di masa para sahabat. Dinukil dari sebagian sahabat, ada yang mengingkari hal ini, tetapi telah dinukil juga dari sahabat-sahabat tersebut, mereka sudah rujuk dari ucapannya. Kalau begitu, mengusap di atas al-khuf, al-khuffain adalah hal yang disyariatkan bil ijma, menurut kesepakatan ulama. Iya. Dan lebih spesifik lagi, hal ini adalah hal yang boleh di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Karena itu di buku-buku akidah disebutkan masalah ini. Kadang disebutkan di sejumlah pembahasan buku akidah bahwa dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah mengusap alal khuffain. Iya. Sebab di dalam masalah ini telah diselisihi oleh orang-orang Syiah Rafidhah dari kalangan ahlul bidah. Mereka tidak mengusap di atas khuf, tapi mengusap mereka dalam mengusap kaki. Iya. Dan mereka mengingkari syariat ini. Ini diingkari ya oleh kalangan Rafidhah dan juga diingkari oleh orang-orang Khawarij. Jadi ini ta'if dari ahlul bidah yang mengingkari mengusap di atas al-khuf. Dan ini adalah pendapat yang tentunya batil, keluar dari ketentuan syariat, menyelisih Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir serta kesepakatan para ulama. Iya. Baik. Kata penulis, yajuzu, boleh. Ini mengisyaratkan pembahasan yang keempat. Ya, boleh mengusap di atas al-khuf. Itu hukum ya. Cuma yang mana yang afdal? Dia usap di atas al-khuf atau dia cuci kakinya? Ini dua pendapat di kalangan ulama, atau tiga pendapat. Pendapat yang pertama bahwa mencuci kaki lebih afdal. Jadi yang dikata dia pakai sepatu misalnya, afdalnya mana? Dia usap di atas sepatu? Atau afdalnya dia lepas sepatunya, kemudian dia cuci kakinya? Iya. Jumhur ulama berpendapat bahwa afdalnya adalah mencuci kaki, sebab itu adalah asal. Dan mengusap di atas khuf itu adalah rukhsah, keringanan. Iya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mengusap di atas al-khuf itu lebih afdal. Ini pendapat dari sejumlah ulama Hanabila, karena di dalam hal tersebut menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih ahlul bidah. Karena itu mereka anggap bahwa itu lebih afdal. Dan pendapat yang ketiga ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, dan selainnya. Dan ini mungkin pendapat yang lebih afdal. Sebab dia kompromikan antara dua pendapat. Mereka berkata bahwa afdalnya adalah apa yang sesuai dengan keadaannya. Apa yang sesuai dengan keadaannya. Kalau dia dalam keadaan tidak memakai sepatu, tidak memakai kos kaki, afdalnya dia cuci kakinya. Kalau dia dalam keadaan bersepatu, keadaan memakai khuf, maka afdalnya dia mengusap di atas khuf. Iya. Dan ini pendapat tentunya mengkompromikan antara dua pendapat yang telah berlalu, dan pendapat ini lebih kuat dari sisi nalar. Iya. Sebab seorang kadang bersepatu, kadang tidak bersepatu. Di kondisi dia bersepatu, kalau dikatakan afdalnya memakai khuf, ya, maka disyariatkan dia sengaja memakai khuf. Kalau dikatakan afdalnya dia mencuci kaki, maka dia lepaskan khufnya. Dan ini kadang memberatkan. Ya, karena itu pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Bahwa dari sisi mana yang afdal, mencuci atau mengusap? Jawabannya, afdalnya sesuai dengan keadaannya. Kalau dia dalam keadaan tidak memakai khuf, afdalnya dia mencuci. Kalau dia dalam keadaan memakai khuf, afdalnya dia apa? Dia mengusap. Iya. Kemudian pembahasan yang ke 5, kata penulis, yajuzu limukimin yauman walailatan walil musafiri thalathatan bilayaliha. Ya, ini pembahasan yang 5 tentang taukid al-masah lil mukimi wal musafir, tentang penetapan waktu mengusap bagi orang yang mukim dan bagi orang yang musafir. Iya. Jadi mengusap di atas khuf ini ada waktunya. Untuk seorang yang mukim yang menetap di sebuah negeri, batasan mengusapnya hanyalah sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Dan untuk seorang musafir, dia boleh mengusap 3 hari 3 malam. Iya. Dan ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, di mana dikatakan oleh Ali, yamsahul muqimu, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamsahul muqimu yawman wa lailatan wa yamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayaliha. Seorang mukim mengusap sehari dan semalam, dan seorang musafir mengusap 3 hari bersama dengan malamnya. Itu 3 hari 3 malam. Ini hadis nas sharih, tegas, bayyin, terang dan mufassal, terperinci. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, bahwa mengusap di atas khuf ada waktunya, ada batasan waktunya. Berbeda dengan orang-orang Malikiyah, mereka mengatakan bahwa mengusap di atas khuf tidak ada batasan waktunya. Dan mereka berdalilkan dengan riwayat-riwayat, tapi ada kelemahannya, seperti Nabi diusap, ditanya, mengusap sepatu, kata beliau, iya. Sehari, kata beliau, iya. 2 hari, kata beliau, iya. 3 hari, kata beliau, iya, dan apa yang kamu kehendaki. Dan ada beberapa riwayat mereka pakai sebagai dalil, tapi hadith-hadithnya lemah. Hadith-hadithnya lemah. Nah, hadith-hadith yang kuat menerangkan bahwa mengusap itu untuk mukim sehari semalam, sehari dan semalam, dan untuk musafir 3 hari dan 3 malam. 3 hari 3 malam. Baik. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ibtida muddatil masah, permulaan waktu mengusap. Ini dijelaskan oleh penulis dalam ucapannya, min hadatsin ba'da lubsin, setelah berhadas, setelah adanya hadas, ba'da lubsin, setelah dia memakai sepatu tersebut atau memakai khuf tersebut. Nah, jadi kapan dia usap? Dia usapnya adalah setelah dia memakai sepatu dan setelah dia berhadas. Setelah dia berhadas. Ya, sebab mengusap itu mungkin ada 3 keadaan ya. Waktu mengusap mungkin dihitung dari 3. Kemungkinan yang pertama mungkin dihitung dari awal memakai sepatu. Kemungkinan yang kedua mungkin dihitung dari awal dia berhadas. Dan kemungkinan yang ketiga adalah dihitung dari awal dia mengusap. Dihitung dari awal dia mengusap. Baik, ini ada tiga kemungkinan. Dan penulis di sini berpendapat bahwa mengusapnya awalnya kapan? Awalnya kapan? Setelah berhadas. Iya. Jadi andai kata misalnya seorang memakai sepatu jam 6 pagi, dia pergi kerja. Jam 10 pagi dia berhadas. Buang angin. Tadi buang air kecil. Jam 12 dia berwudu untuk sholat duhur. Maka waktu sehari dan semalam untuk mukim ini bermula dari mana? Tadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan bermula dari jam 6, yaitu awal dia mengusap tadi. Contoh yang kita berikan ya. Awal kali dia memakai sepatu. Dari mengatakan di jam 10, sebab itu awal dia berhadas. Dari mengatakan di jam 12, sebab itu adalah awal dia apa? Mengusap. Ini tiga pendapat. Iya. Dan yang benarnya, bahwa terhitungnya adalah di awal dia mengusap. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang al-khuffain, mengusap di atas al-khuffain, beliau bahasakan pada mengusapnya. Iya, dengan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Iya. Dan hal-hal yang terkait dengan makna pengusapan. Baik, dan ini lebih kuat ya dari apa yang disebut oleh penulis. Iya. Karena itu dikatakan dalam hadis Ali, yamsahu al-mukim, yamsahu al-musafir. Jadi disebut yamsah dengan kata yang menunjukkan perbuatan masah. Dia telah mengusap. Jadi kalau sekadar dia berhadas belum mengusap, belum dihitung. Sekadar dia pakai sepatu saja belum mengusap, belum dihitung. Ya, sebab nas dikaitkan dengan mengusapnya. Baik. Ini pembahasan yang keberapa? Keenam. Permulaan waktu mengusap. Setelah itu penulis rahimahullah masuk ke pembahasan yang ketujuh. Dan di pembahasan yang ketujuh ini beliau terangkan syarat-syarat kebolehan mengusap di atas al-khuffain. Iya. Syarat-syarat kebolehan mengusap di atas al-khuffain. Syarat-syaratnya secara global yang akan diterangkan oleh penulis, ada beberapa syarat ya. Saya akan rinci satu persatu dalam poin pembahasan tersendiri. Iya. Tapi saya globalkan dulu yang disebut oleh penulis. Penulis memecah-mecah, memisah-misah penyebutan syaratnya. Iya. Syarat yang pertama, ayakuna al-masah fil hadath al-asghar. Syarat yang pertama, mengusap itu di hadath kecil. Syarat yang kedua, ayakuna al-masah fil muddatil muhaddadah. Hendaknya mengusap adalah di waktu yang telah ditentukan. Untuk musafir sehari semalam, untuk mukim sehari semalam, dan untuk musafir 3 hari 3 malam. Dan syarat yang ketiga, ayakunal malbus tahiran. Hendaknya yang dipakai, sepatu yang dipakai itu suci. Syarat yang keempat, ayakun al-malbus mubahan. Hendaknya sepatu yang dipakai, sepatu yang mubah, bukan haram. Syarat yang kelima, ayakun satiran bil mafrud. Hendaknya yang dipakai itu, sepatu yang dipakai menutupi kewajiban atau menutupi tempat wajib. Maksudnya dia menutupi seluruh kaki. Karena kaki adalah al-mafrud ya, dalam wudu. Kemudian syarat yang ke-6, ayakun al-malbus sabitan binafsihi. Iya. Bahwa yang dipakai itu dia kokoh dengan sendirinya. Kemudian syarat yang ke-7, ayakun al-masaf ba'da kamalit tahara. Mengusap itu setelah dia memakai sepatu dalam keadaan sempurna wudunya. Iya. Ini globalnya ya, yang disebut oleh penulis. Apa yang disebut oleh penulis rahimahullah, ada yang perlu ditafsil, akan datang nanti pada tempatnya. Dan masih ada syarat-syarat belum disebut oleh penulis. Dan ini insyaallah taala kita akan terangkan di akhir bab al-mas'al al-khufay. Kita akan jelaskan sebagai kesimpulan. Karena syarat mengusap di atas khuffain secara global bisa dibagi dua. Ada syarat yang muttafaqun alaihi, disepakati oleh ulama. Dan ada syarat mukhtalafun fiha. Ada syurutun mukhtalafun fiha. Syarat-syarat yang diperselisihkan di dalamnya. Iya. Itu secara global ya, dan insyaallah kita akan rinci nanti di akhir pembahasan. Baik, saya mulai dari syarat pertama yang disebut oleh penulis. Dan ini di urutan pembahasan kita, pembahasan yang ke-8. Iya. Ayakun al-masaf fil muddatil muhaddadah. Dan ini sudah jelas ya, di ucapan penulis. Yajuzu li muqimin yawman wa laylatan wa li musafirin thalathatan bilayaliha. Ini penjelasan syarat bahwa hendaknya mengusap pada waktu yang ditentukan. Kemudian pembahasan yang ke-8. Ke-9 ya. Pembahasan yang ke-9. Dia fil hadatsil asghar. Mengusapnya di hadats asghar. Karena itu kata penulis, min hadatsin. Hadats yang dimaksud akan lebih rinci nanti di pembahasan yang akan datang, yaitu hadats asghar yang dimaksud. Adapun hadats akbar harus melepas al-khuf ketika hadats akbar. Karena keringanan mengusap itu hanya di hadats asghar saja, seperti buang air kecil, buang angin, ya buang air besar. Baik, adapun di hadats akbar ini tidak diusap di atas al-khufain, tapi khufnya dilepas. Kemudian dicuci kakinya. Nah, pembahasan yang ke-10 tentang syarat bahwa sepatu yang diusap hendaknya hal yang suci. Kata penulis, ala tahirin, di atas hal yang suci. Nah, jadi beliau syaratkan at-tahara. Beliau syaratkan at-tahara. Dan ini maklumi karena sepatu itu akan dipakai untuk sholat berkaitan dengan hukum-hukum. Karena itu disyaratkan tahara. Dan dalil pensyaratannya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taini adakhaltuhuma tahirataini." Sungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Ini kalimat keduanya, ada dua kemungkinan ya dalam riwayat. Saya masukkan keduanya, maksudnya kedua sepatu itu dalam keadaan suci. Dan bisa juga dia maknanya, baini adakhaltuhuma tahirataini, saya masukkan keduanya, yaitu kedua kaki saya masukkan ke sepatu dalam keadaan suci. Ya, walaupun riwayat kedua kaki itu ada dirinci di sebagian riwayat lainnya. Nah, jelas ya, tapi konteks riwayat umum, dan ini menunjukkan, dan riwayat-riwayat yang lain juga menunjukkan hal yang sama. Kalau begitu disyaratkan taharah pada sepatu yang dipakai. Iya. Kemudian syarat yang ke berikutnya, dan ini pembahasan yang ke-11. Syarat tentang sepatu yang dipakai harus sepatu yang mubah. Kata penulis, mubahin. Jadi atas sepatu yang tahir, suci dan mubah. Kalimat mubah dari penulis di sini untuk mengeluarkan dari apa? Hal yang diharamkan. Ya, sebab hal yang diharamkan itu tidak boleh diusap. Tidak boleh diusap. Nah. Baik. Dan dimaklumi bahwa haram itu ada dua macam ya. Ada haram li dhatihi, li ainihi. Dan ada haram di kasbihi. Iya. Haram li dhatihi, li ainihi. Seperti sutra misalnya, atau babi, atau anjing. Ya, haram pada ainnya. Ada haram li kasbihi. Haram karena dia curi, karena dia rampok, karena dia lakukan dengan cara riba, mendzalimi manusia. Iya. Dia dari hasil pekerjaan yang haram, dari menyanyi misalnya. Nah, haram li kasbihi namanya. Haram karena cara mendapatkannya. Iya. Dan di sini penulis mensyaratkan dia harus mubah. Hal yang dibolehkan saja. Tidak boleh ada haram. Dan tidak ada dalil yang kuat ya untuk apa yang disebut oleh penulis di sini. Sebab asalnya kalau dia sepatu sudah suci, dia usap, maka itu menunjukkan keabsahan. Berkaitan dengan keabsahan. Wudu. Iya. Nah. Dan sebagian ulama ada yang mengkiaskan. Iya. Tapi pengkiasannya kepada hal yang juga ditunjukkan di dalam hadis yang lemah. Nah. Alakulli hal bahwa syarat ini adalah syarat yang perlu diberikan dalil untuk hal tersebut. Dan tidak ada dalil yang kuat menunjukkan hal ini. Baik. Pembahasan yang ke-12 tentang syarat bahwa yang dipakai harus menutupi al-mafrud. Kata beliau, satirin lil mafrud. Sepatu yang dipakai hendaknya menutupi batasan kewajiban pada kaki. Nah. Dan ini juga letak silam pendapat di kalangan ulama. Pada dua hal. Pertama, para ulama silam pendapat apakah khuf sepatu itu harus menutupi mata kaki atau tidak. Ini yang pertama. Apakah harus menutupi mata kaki atau tidak? Bahirnya di sini penulis mewajibkan untuk menutup apa? Mata kaki, sebab mata kaki masuk dalam mencuci yang dicuci dalam wudu menurut penulis. Iya. Nah, ini pendapat tidak kuat ya. Sebab khuf itu tidak ada di dalam bahasa Arab ketentuan bahwa khuf harus menutupi apa? Mata kaki. Iya. Baik. Ini satu pembahasan. Pembahasan yang kedua, satirul lil mafrud, menutupi apa yang wajib, ini berkaitan dengan masalah sepatu yang lubang, yang bocor. Jadi sepatunya lubang, bocor. Apakah boleh diusap? Iya. Ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa yang diukur adalah apa yang mendominasi. Iya. Kalau yang mendominasi bisa diusap, maka hal tersebut boleh diusap, tidak ada masalah. Bocor sedikit tidak apa-apa. Nah. Baik, dan ini mungkin akan datang nanti ya pembahasan. Jadi sekali lagi ucapan penulis di sini harus menutupi al-mafrud. Ini perlu ditinjau kembali pada dua pembahasan itu. Sebab pada dua pembahasan tersebut, iya, ada silam pendapat di kalangan ulama. Karena itu tidak harus ya tertutup seluruhnya. Tidak harus tertutup seluruhnya. Baik. Ya, dalil bahwa tidak harus tertutup seluruhnya adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan tertutup seluruhnya. Dan kita kembali dari sisi bahasa, al-khuf tidak mengharuskan tertutup kedua mata kaki. Dan orang yang memakai sepatu tidak harus. Sepatu itu dikatakan semuanya apa namanya tidak ada sobekan, tidak ada bocoran baru dikatakan sepatu. Iya. Baik. Kemudian berikutnya pembahasan yang keberapa? 13. Kata beliau yasbutu binafsihi. Hal tersebut sabit dengan sendirinya. Ini syarat ya, syarat berikutnya. Bahwa sepatu yang dipakai itu harus sepatu yang sabit dengan dirinya sendiri. Jadi di sepatu ini kalau dipakai tidak perlu diikat dengan ikatan yang membuat sepatu ini tetap berada di kakinya. Iya. Dan sepatu ini dia tidak perlu menggunakan kaki lainnya atau menggunakan tangan guna dia tetap. Iya. Dan ini juga ucapan penulis di sini global ya. Sebab di sini para ulama silam pendapat tentang masalah sepatu yang besar. Ya, apakah boleh diusap di atasnya atau tidak? Dan sepatu yang besar dimaklumi, dia harus diikat. Nah, tapi secara umum bahwa hal yang diterima sebagai syarat yang disepakati oleh fuqaha adalah bahwa sepatu itu harus sepatu yang memungkinkan untuk dipakai berjalan. Ya, kalau sepatunya tidak bisa dipakai berjalan, robek misalnya sepatunya, robek seluruh sepatu itu di bawahnya, ya untuk telapak kakinya hilang, hanya ada tempelan di atas saja, ini bukan sepatu namanya. Jelas ya? Jadi memungkinkan dipakai berjalan. Itu dasar yang paling minimal yang disepakati oleh al-fuqaha. Adapun yang lainnya ada silam pendapat. Dan insyaallah taala kan lebih kita rinci nanti di kesimpulan pembahasan. Atau di akhir pembahasan al-khuf. Baik. Jadi ini secara global ya, syarat-syarat yang disebut oleh penulis. Dan akan datang lagi nanti satu syarat tentang memakai sepatu setelah sempurna taharanya. Iya. Setelah itu beliau menerangkan tentang apa-apa saja yang boleh diusap. Apa saja yang boleh diusap diterangkan oleh penulis. Min khuffin, yang pertama khuff. Wajawrabin safiqin, yang kedua kos kaki yang safiq. Safiq ini yang tebal ya, tidak transparan. So kalau dia transparan, ini tidak menutupi tempat kewajiban namanya. Iya. Baik. Wa nahwihima, ada yang semisal dengannya. Jadi kata nahwihima yang semisal dengan jorob, ya masuk di dalamnya sepatu ya yang dibawa mata kaki, dan masuk di dalamnya jurmuk, masuk di dalamnya muk. Ini beberapa penyebutannya tentang yang dipakai. Iya. Jadi kalau jorob kaos kaki, jurmuk itu sepatu kecil. Ya. Kalau muk, muk ini adalah lapisan yang dipakai di atas khuf. Jadi kalau dia pakai khuf, dia lapisi lagi apa yang di atasnya disebut dengan nama muk. Jelas ya? Sebut dengan nama muk. Baik. Jadi sudah dua di sini, khuf, jorob. Jorob dan kawan-kawan. Jadi jorobnya itu banyak bentuk. Wa ala imamati wa nahwihima ya, jorob dan semisal dengannya, demikian pula khuf dan semisal dengannya. Kemudian yang ketiga yang boleh diusap, wa ala imamatin, dan boleh mengusap di atas apa? Imamah. Ini yang ketiga ya, yang boleh diusap. Saya baca dulu lengkap. Wa ala imamatin bi rajulin muhannakatin aw dhati du'abah wa ala khumuri nisa'in. Ini yang keempat, di atas apa? Khimar, penutup kepala perempuan. Iya. Ini yang keempat yang diusap. Nah, setelah itu beliau berkata, wa ala khumuri nisa'in mudaratin tahta hulukihinna fi hadatsin asghar wa jabiratin. Nah, ini yang kelima. Yang diusap yang kelima apa? Jabirah. Ya, secara global ada lima hal yang disebut oleh penulis di sini boleh untuk diusap. Yang pertama al-khauf, al-khuf. Yang kedua jorob. Ya, khuf dan jorob yang semisalnya ya. Yang ketiga yang diusap imamah. Yang keempat khimar. Dan yang kelima jabirah. Ini lima hal diusap. Ya, dalam hitungan penulis rahimahullah. Baik, selesai sudah pembahasan ini. Itu pembahasan keberapa tadi? Hmm? 14. Baik, pembahasan yang ke-15. Iya. Kita beliau min khuffin, di atas khuf, khuf sudah berlalu. Wa jawrabin, ini pembahasan yang ke-15. Tentang hukum mengusap di atas jorob. Mengusap di atas jorob adalah hal yang disyariatkan. Dalil pensyariatannya, ya, sama dengan dalil pensyariatan al-khuf. Sebab ayat juga bisa dipakai untuk hal ini. Sebab maksudnya diusap di atas kaki, kalau kaki itu memakai pelapis apa yang menutupi kaki, menutupi kaki macam-macam. Ada yang khuf, ada yang apa? Ada yang kaos kaki dan selainnya. Baik. Kemudian dari sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Tsauban riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi memerintah, atau Tsauban berkata bahwa Nabi memerintah mereka ayamsahu alal asaib wat tasakhin, untuk mengusap di atas asaib, lilitan-lilitan, balutan-balutan. Asaib ini masuk di dalamnya apa? Imamah. Masuk juga di dalamnya khimar dan apa khimarnya ya? Masuk juga di dalamnya apa? Tambalan, perban pada kaki. Ini asaib semuanya. Dan tasakhin adalah apa yang menghangatkan. Dan yang menghangatkan itu, ya, masuk di dalamnya khuf. Khuf menghangatkan, sepatu menghangatkan. Masuk juga di dalamnya kos kaki. Kos kaki juga apa? Menghangatkan. Kemudian dalil lain tentang syariat mengusap di atas al-jawrab ini telah syah dari 9 orang sahabat. Dan sebagian ulama menambah 3-4 orang sahabat lain. Jadi syah dari 13 orang sahabat semuanya mengusap di atas kos kaki. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Dan ini disebut ijma' sukuti. Dan ini hujjah ya. Di keadaan yang seperti ini, menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama usul fikih. Ya, sebab qaulus sahabi adalah hujjah apabila tidak ada mukhalifnya. Tidak ada yang menyelisihinya. Ya, dan hukum yang dia terangkan bukan berasal dari perkara ijtihadi. Selesai sudah ya tentang syariat mengusap di atas jorok. Ucapan penulis Shafiq ini tafsir ya untuk makna yang telah berlalu. Sebab kalau dia tampak transparan, maka ini tidak menutupi namanya. Tidak menutupi dan tidak ada alasan untuk mengusapnya. Kecuali kalau yang tipis hanya di bagian atasnya saja, yang mendekati mata kaki, yang lainnya tebal, tidak ada masalah. Ya. Baik. Berikutnya kata beliau, wa ala imamatin, mengusap di atas imamah. Nah. Mengusap di atas imamah adalah hal yang disyariatkan. Telasyah hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu dan selainnya. Iya. Dan juga ada di dalam Sahih Al-Bukhari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Muslim ya. Dan juga di Sahih Al-Bukhari dari hadis Umayyah bin siapa begitu dari sahabat. Nah. Yang jelas mengusap di atas imamah adalah hal yang apa? Disyariatkan. Iya. Kalau dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa ala al-imamati wa khuffaihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya dan beliau mengusap imamah dan mengusap di atas khuffain. Iya. Baik. Dan cara mengusap ada dua cara. Boleh diusap imamah saja dan boleh dia usap ubun-ubun kemudian dia lanjutkan dengan mengusap imamah. Ini dua-duanya sabit. Dan penulis di sini dalam mengusap imamah mensyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama li rajulin, disyaratkan bahwa yang memakai imamah adalah siapa? Seorang lelaki. Adapun kalau yang memakainya perempuan, iya, maka ini tidak boleh mengusap. Sebab imamah dari pakaian khusus laki-laki. Perempuan memakainya itu tasyabbuh namanya. Iya. Baik. Dan Rasulullah telah melaknat laki-laki yang tasyabbuh dengan perempuan serta perempuan yang tasyabbuh dengan laki-laki. Kemudian syarat yang kedua, ya, disyaratkan bahwa imamah tersebut muhannakah atau dati du'abah. Iya. Disyaratkan dia muhannaka. Apa itu artinya muhannaka? Yaitu menutupi hanakanya. Ini hanaka di bawah ini. Iya. Di bawah mulut hanaka. Jadi imamahnya harus dililit ke bawah. Audati du'aba. Atau dia memiliki du'aba. Dia punya juluran ke belakang. Ya. Alasan mereka kenapa disyaratkan hal ini, sebab ini kebiasaannya orang Arab. Ini kebiasaannya apa? Orang Arab. Iya. Dan mereka juga memetik dari hikmah kenapa disyaratkan mengusap di atas imamah karena sulit dilepas. Dan kategori sulit dilepas kalau seperti ini keadaannya. Jelas ya? Iya. Dan tidak ada dalil khusus tentang hal ini. Dan yang benarnya bahwa imamah adalah kalimat ya, yang cakupannya lebih luas dari yang disebut oleh penulis. Tidak harus dia dililit ke bawah dililit ke bawah mulut dan terlilit ke belakang. Cukup apa yang dililitkan di atas kepala, maka itu disebut apa? Imamah. Karena itu dua syarat yang disebut oleh penulis di sini. Ini diselisihi oleh para ulama yang lainnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Walaupun sebagian dari guru-guru kita ada yang menguatkan ini ya. Nah. Seperti Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi dan selainnya, beliau menguatkan hal ini. Iya. Karena mereka anggap bahwa inilah yang dipakai oleh orang Arab. Adapun imamah seperti imamah yang dipakai oleh orang Yaman. Ya, tahu imamahnya Yaman ya. Lilit-lilit di atas kepala saja. Atau seperti imamah yang dipakai oleh orang-orang Imarat. Orang-orang Dubai. Itu tidak dianggap sebagai imamah oleh para ulama kita yang mensyaratkan seperti penulis di sini. Ya, imamah itu dengan ketentuan dan syarat yang disebut itu tadi. Baik. Jelas ya? Tapi pendapat yang lebih kuatnya bahwa itu disebut imamah. Karena itu boleh untuk diusap. Baik, selesai sudah. Syarat harus muhannakah. Dan ada syarat ketiga sebenarnya. Dari mengusap imamah. Yes. Dia mensyaratkan dia hendaknya menutup seluruh ya apa yang biasanya tertutup pada saat memakai imamah. Tapi ini sama ya dengan syarat sebelumnya. Ini tidak disyaratkan sebab imamah lebih luas daripada itu. Baik, selesai ya. Jadi penulis sebutkan dua syarat untuk memakai imamah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ala khumuri nisa'in. Ini berikutnya tentang ini sudah pembahasan keberapa ini? Ini pembahasan mengusap di atas khimar. Mengusap di atas kerudung penutup kepala bagi perempuan. Dan mengusap di atas khimar. Iya, ini sabit ya. Dalam sebagian hadis dan telah syah dari sejumlah atau dari sebagian sahabiat tentang hal ini. Iya. Dan dia masuk di dalam ketentuan umum pada ayat tentang mengusap. Baik. Dan yang paling kuatnya dalam pendalilan adalah hadis ya. Adalah syariat di dalam hal ini. Nah, di sini oleh penulis disyaratkan beberapa syarat. Yang pertama, ala khumuri nisa'in. Disyaratkan bahwa memakai kerudung itu adalah siapa? Perempuan. Adapun kalau laki-laki pakai kerudung, kayaknya tidak boleh mengusap. Ala khumuri nisa'in. Mudaratin tahta hulukihinna, harus terlilit di bawah halq. Iya, di bawah hulukihinna, tenggorokan mereka atau di halq mereka. Baik, itu ketentuannya dalam masalah menutup kepala. Dan ini saya kira jelas ya, sebab khimar ya begitu memang maknanya secara bahasa. Tapi yang disebut oleh penulis di sini adalah hal yang sudah benar. Iya. Hanya saja di dalam masalah imamah dan di dalam masalah khimar ada silam pendapat di kalangan ulama. Apakah waktunya sama dengan mengusap sepatu atau tidak? Kalau mengusap sepatu ada taukidnya ya. Sehari semalam bagi mukim, tiga hari tiga malam bagi siapa? Musafir. Apakah ini juga berlaku bagi pada imamah dan apa namanya? Khimar? Jawabannya yang benarnya tidak. Iya. Karena dalil pensyariatan dari tiga hal ini semuanya bersumber dari sunnah menetapkan masing-masing setiap perkara. Ya, dan ini asalnya adalah keringanan yang ditetapkan dengan dalil. Maka harusnya ada dalil yang menjelaskan tentang waktu. Iya. Karena itu yang benar ya, bahwa tidak ada taukid dalam hal ini. Yang dikuatkan oleh Imam Syaukani dan sejumlah ulama. Baik. Selesai sudah tentang mengusap di atas apa? Di atas khimar. Kata beliau, fi hadatsin asghar. Pada hadat kecil. Ini takkid ya untuk syarat yang sudah kita terangkan. Tentang syarat mengusap di atas sepatu pada hadat apa? Hadat kecil. Dan ini beliau takkid pada 4 jenis mengusap saya. Mengusap di atas sepatu, mengusap di atas jorab, mengusap di atas apa? Imamah, dan mengusap di atas khimar. Pada hadat kecil saja. Adapun mengusap yang kelima, mengusap di atas jabirah, ini ada perbedaan. Di mana mengusap di atas jabirah adalah berbeda dengan yang lainnya, karena jabirah penambah luka, ini tetap menempel di luka. Di hadat kecil maupun di hadat besar tidak bisa dibuka. Sehingga dia disyariatkan untuk diusap pada semua hadat, hadat kecil maupun hadat besar. Jelas ya? Baik. Dan ini untuk mengusap di atas jabirah, insyaallah akan datang nanti pembahasannya. Kita bahas nanti pertemuan akan datang. Sudah habis waktunya. Baik, ila hunna. Fadhal habibakum.